أنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Qanih al-din, a'azani Allah wa'iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita pada malam hari ini diberikan taufik dan diberikan kemudahan, kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengadakan majlisul ilmi, majlisul ilm, yang alhamdulillah kita bisa melaksanakannya di tempat ini, di rumah ini, barakallahu fihi wa fi ahlih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membarakahinya dan membarakahi pula orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Khanafiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali akan melanjutkan pelajaran masail jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah. Allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi padanya orang-orang jahiliyah. Kita masih pada permasalahan yang pertama, yaitu doa ul auliya was salihin. Di antara permasalahan jahiliyah yang pertama dan ini yang paling besar dan paling berbahaya adalah berdoa kepada para wali dan para solehin. Berdoa kepada para wali dan juga orang-orang soleh. Nah, yang mana ketika mereka berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh, mereka menyangka bahwasanya perbuatan itu dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka menyangka perbuatan itu dicintai oleh orang-orang soleh tersebut, padahal tidak. Dan mereka ketika melaksanakan perbuatan tersebut, mereka menganggap ini adalah, ataupun orang-orang yang mereka jadikan sebagai, atau yang mereka sekutukan bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka menganggap mereka-mereka tersebut adalah para wali yang bisa memberikan syafaat kepada mereka dan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula mereka menganggap ketika mereka melakukan ibadah kepada para wali dan juga orang-orang soleh, mereka menganggap itu adalah at-tawassul. Itu mereka anggap adalah at-tawassul. Mereka anggap para wali tersebut sebagai pemberi syafaat. Begitu juga mereka anggap para wali itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, atau mereka sering menyebutnya ini adalah tawassul. Maka ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perbuatan mereka adalah kesyirikan. Pada permasalahan inilah khanafidin rahimani wa rahimakumullah terjadi 6 perselisihan, 6 antara para nabi dan juga umat-umatnya. Sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, ini menunjukkan pentingnya perkara tauhid dan bahayanya kesyirikan. Sebelum kita lanjutkan, 6 kita merojaah sebentar tentang beberapa perkara yang menunjukkan bahaya kesyirikan dan pentingnya tauhid. Beberapa perkara yang menunjukkan bahaya kesyirikan dan juga pentingnya perkara tauhid. Nah, apa saja di antaranya? Yang pertama, satu saja, wazroh, yang menunjukkan pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Sudah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya sudah. Harik, apa saja di antaranya yang menunjukkan bahaya kesyirikan dan pentingnya perkara tauhid? Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa syirik jika Allah menghendaki. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik jika Allah menghendaki. Nah, dia ada bentuk bahayanya kesyirikan dan tentunya itu menunjukkan pentingnya tauhid adalah Allah tidak akan mengampuni dosa berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berat berarti perkara kesyirikan tidak akan diampuni. Sementara kalau dia tidak bertaubat, adapun yang selain kesyirikan, kalau dia tidak bertaubat, itu tahta masyiatillah. Berikutnya, Ahmad Yani, apa yang menunjukkan pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan? Apa? Apa lebih tepatnya yang menunjukkan bahaya kesyirikan? Bauzi, banyak kemarin itu sebutkan. Aku bingung. Abu Sifa, siapa? Hardi. Apa yang menunjukkan bahaya kesyirikan dan pentingnya tauhid? Penting murojaahnya berarti. Karena kadang pengin cepat-cepat materi. Abu Sifa. Kan sebelumnya juga sudah disampaikan. Sebelumnya. Abu Ghifari. Bagi siapa? 6 orang. Di antara bentuk bahaya kesyirikan, Allah mengharamkan 6 surga bagi orang yang melakukan kesyirikan dan tempatnya dalam neraka. Innahu may yusyrik billah Faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Semuanya barang siapa yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, maka tempatnya adalah Allah haramkan bagi dia surga dan tempatnya di neraka. Siapa lagi? Syakir. Yang menunjukkan bahaya kesyirikan dan pentingnya perkara tauhid. Naam, inti dakwah para rasul dan para nabi adalah tauhid. Naam, inti dakwah para nabi, seluruh para nabi yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala, para rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala, inti dakwah mereka adalah tauhid. Naam, bahkan awal dakwah mereka adalah perkara tauhid. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tawud." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut tawud, hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan jauhilah tawud-tawud tersebut. Abu Adam, apalagi yang menunjukkan bahaya kesyirikan dan pentingnya tauhid? Terus? Dan kesyirikan menghancur ibadah-ibadah. Syirik membatalkan ibadah-ibadah yang lainnya, boleh. Abu Bilal. Naam, yang berikutnya adalah kalau kita melihat azab-azab, hukuman-hukuman yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu, itu tidak lain sebabnya adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, dan yang terbesarnya adalah kesyirikan. Yang terbesarnya adalah kesyirikan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan sangat bahayanya apa perkara kesyirikan, dikarenakan apa, hukuman-hukuman yang diterima oleh umat-umat terdahulu, termasuk yang dihukumkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada pentolan-pentolan orang-orang kafir Quraisy, adalah apa, dikarenakan mereka berbuat kesyirikan, tidak beriman kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Nah, berikutnya soleh. Terjadi perpisahan antara orang-orang yang saling mencinta, orang tua berpisah dengan anaknya, suami berpisah dengan istrinya. Kemudian kerabat berpisah dengan kerabatnya, itu padahal mereka senasab, disebabkan adalah dikarenakan satunya beriman dan satunya tidak. Itu namanya ada di dalam apa? Matannya. Nah, terjadinya apa? Perpisahan antara seorang yang senasab jadi mukmin dan kafir dengan sebab ini. Berikutnya. Yo. Nah, apa lagi? Terjadinya permusuhan antara para nabi dan umatnya. Nah, boleh terjadi permusuhan antara para nabi dan juga umatnya, tidak lain dikarenakan perkara tauhid dan syirik. Terjadi permusuhan antara para nabi dan umatnya disebabkan karena perkara tauhid dan syirik. Nah, berikutnya Pak Umar, Pak Isa. Masih dah. Apalagi yang menunjukkan pentingnya perkara tauhid dan berbahayanya kesyirikan? Iwan. Anis. Mas Agus. Disyariatkannya jihad. Tidak lain adalah dikarenakan adanya kesyirikan-kesyirikan dan supaya tegaknya kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, terjadi disyariatkannya jihad tidak lain karena permasalahan ini. Permasalahan ini tauhid dan sih dan syirik. Khana hidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, masih ada enggak? Mas Imron. Yang menunjukkan intinya perkara tauhid adalah dakwah para nabi adalah permasalahan tauhid dan juga ketika Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz Jabal ketika menyampaikan dakwah juga adalah perkara tauhid didahulukan. Nah, yakni kalau para nabi sudah sebutkan di awal tadi, yang berikutnya ini adalah apa? Ketika Rasul mengirim para dai ke daerah-daerah semacam Mu'adz bin Jabal, semacam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itu perintah yang pertama, pesan yang pertama adalah supaya mereka berdakwah kepada tauhid. Innaka, kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Falsakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama engkau dakwahi mereka adalah la ilaha illallah. Naam. Begitu juga kepada Ali bin Abi Thalib, ingat pesannya Ali, pesan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib yang dia menyampaikan ketika mau berpesan kepada orang yang mau dia utus. Kata Ali bin Abi Thalib, maukah engkau aku utus dengan apa yang Rasulullah mengutus aku? Nah, kepada salah seorang bawahannya yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, apakah engkau mau aku perintahkan, aku utus dengan sesuatu yang Rasul mengutus aku dengannya? Maka apa? Alla tada timsalan illa tamastahu. Suratan illa tamastahu. Alla tada suratan illa tamastaha. Jangan engkau biarkan ada gambar-gambar, patung-patung, kecuali engkau hilangkan, engkau hapus. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan ada kuburan yang ditinggikan kecuali apa? Engkau ratakan. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumu, termasuk juga selain pengutusan beliau pertama kali tentunya. Nah, ini pesan yang lainnya juga perkara-perkara yang menunjukkan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan sangat banyak sebenarnya telah kita pelajari pentingnya perkara tauhid dan bahaya kesyirikan ini dalam awal-awal kitabut tauhid. Dalam awal-awal kitabut tauhid. Begitu pula ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita melihat, ini mungkin Allah SWT sudah disampaikan atau belum, yang menunjukkan pentingnya perkara tauhid dan bahayanya kesyirikan adalah perintah pertama di dalam Al-Quran adalah perintah untuk bertauhid. Dan larangan pertama di dalam Al-Quran adalah larangan dari syirik. Nah, kalau kita melihat perintah-perintah dan larangan-larangan di dalam Al-Quran, maka kita akan membaca perintah pertama kalau kita membaca Al-Quran dari awal. Perintah pertama tidak lain adalah perintah untuk bertauhid. Dan larangan pertama adalah larangan dari berbuat kesyirikan. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 21 atau 22. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Ini perintah untuk bertauhid. Perintah pertama Allah katakan, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayat yang berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Terus, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Ini larangan pertama di dalam Al-Qur'an. Dan perintah pertama adalah bertauhid, ya ayuhan nasu budu. Ini rabbakum. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak tentunya perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya pertama kali atau pentingnya perkara tauhid dan bahayanya dari kesyirikan. 6. Perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah tauhid, larangan pertama adalah larangan dari kesyirikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sebutkan bahwasanya di antara alasan orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang soleh atau syubhat yang ada pada diri mereka, tentunya mereka tidak menganggap itu adalah kesyirikan. Mereka tidak menganggap perbuatan mereka kesyirikan. Dan mereka menganggap itu adalah tawassul. Tawassul yang disyariatkan. Dan mereka menganggap itu adalah tawassul yang disyariatkan. 6. Mereka berdalil ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah tentang ayat yang memerintahkan bertawassul. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Sudah? Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Nah, alasan mereka sebagaimana telah disebutkan bahwasanya alasan mereka bahwasanya orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat-syafaat kami. Mereka ini adalah wasilah kami yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang punya posisi, punya kedudukan di sisi Allah tabaraka wa taala, sementara kami ini orang-orang yang kotor, orang-orang yang banyak dosa. Sehingga apa? Butuh perantara untuk meminta kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga mereka menganggap ibadah mereka kepada orang-orang soleh ini adalah tawassul, sementara tawassul itu disyariatkan kata mereka. Disyariatkan dengan firman Allah tabaraka wa taala wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena ini syubhat mereka, kesyirikan mereka, mereka menganggap itu sebuah tawassul. Maka sedikit pada malam hari ini kita berbicara tentang permasalahan at-tawassul. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Al-Maidah ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah untuk menuju Allah tabaraka wa taala, dan carilah wasilah untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah kalian di jalannya supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kita jelaskan dikarenakan banyak terjadi kesalahpahaman terkhusus bagi mereka tentang makna at-tawassul. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna al-wasilah fil ayah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna al-wasilah, tawassul, wasilah di dalam ayat ini adalah al-ibadat allati tuqarribu ila Allah, atau al-qurbah. Yakni maksud wasilah di sini adalah ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Maknanya apa? Dekatkanlah diri kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mencari wasilah, yaitu beribadah atau melakukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang mendekatkan diri kalian kepada Allah. Itulah wasilah. Nah, di dalam ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah ke ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan makna ini, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, juga diriwayatkan an Mujahid, dari Mujahid, wa Abi Wa'il, begitu juga Abu Wa'il, wal Hasan, wa Abdullah ibn Katsir, wa Suddi, wa ibn Zaid. Nah, diriwayatkan pula dari Mujahid, kemudian Abu Wa'il, wal Hasan, wa Abdullah ibn Katsir, wa As-Suddi, wa ibn Zaid. Sebagaimana bisa dilihat di dalam tafsir tentang ayat ini, Al-Ma'idah ayat 35. Makna dari Al-Wasilah. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Qala Qatadah rahimahullah. Berkata Qatadah rahimahullah, maksud dari wabtawu ilaihi alwasilah, kata beliau, taqarrabu ilaihi bita'atihi wal amali mimma yurdhihi. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan mentaatinya. Taqarrabu ilaihi bita'atihi, dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan mentaatinya, dan beramal dengan apa-apa yang membuat ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah al-wasilah, atau maksud dari wabtawu ilaihil wasilah. Carilah wasilah menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan dan juga amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. At-tawassul itu yanqasimu ila salasati aqsam. Tawassul itu terbagi menjadi tiga macam. Bisa jadi dua atau jadi tiga. Kalau mau dibagi dua, yang pertama adalah at-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan, sudah. Dan yang kedua adalah at-tawassul ghairul masyru', tawassul yang tidak disyariatkan. Nanti mencakup dua. Saya ulangi, at-tawassul al-masyru', yang pertama tawassul yang disyariatkan. Yang kedua adalah at-tawassul ghairul masyru', tawassul yang tidak disyariatkan. Yang tidak disyariatkan ini mencakup tawassul yang bid'ah, dan yang kedua tawassul yang syirik. Tawassul yang tidak disyariatkan ini mencakup tawassul yang bid'ah, yakni tidak sampai kepada tingkatan kesyirikan, dan yang kedua adalah tawassul yang sampai pada tingkatan kesyirikan. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Adapun tawassul yang disyariatkan itu ada lima, khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Tawassul yang disyariatkan itu ada lima. Yang pertama dan yang kedua adalah at-tawassul bi asma'illahi wa sifatih. Yang pertama dan yang kedua adalah bertawassul dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Nah, bertawassul meminta dengan perantara apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Ini ketika seorang berdoa, dia sebut terlebih dahulu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Contoh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di antara zikir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di antaranya ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum, dengan wahai zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku beristighatsah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullihi sya'ni kullahu. Wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, naam, dengan rahmatmu aku beristighatsah, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah keadaanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau pasrahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Naam. Syahidnya dari kata-kata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Bi rahmatika itu dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ingat ruqyah bagi seseorang yang sedang sakit. Naam, ruqyah bagi seseorang yang sedang sakit. Yani seseorang meruqyah dirinya sendiri, yaitu diantaranya adalah seseorang membaca basmalah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian apa? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ulangi. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Aku berlindung kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, a'udzu bi izzatillah. Dalam riwayat yang lain, a'udzu bi izzatillah wa qudratihi. Aku berlindung dengan kemahakuasaan Allah atau dengan keperkasaan Allah dan juga dengan kekuasaannya. Min syarri ma ajidu wa uhadziru, dari kejelekan apa yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Ini penting ya, kana fidin rahimani wa rahimakumullah, bagi kita semuanya yang sedang tertimpa penyakit pada badannya, pada kakinya, pada giginya, pada apa saja dari anggota badannya, hendaknya dia memegang tempat yang sakit, kemudian dia membaca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, kemudian membaca wirid tadi 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Hafal semua ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Naam. Ini di antara faedah dari musibah-musibah, penyakit-penyakit, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, akan terkumpul pada diri seseorang itu sekian banyak ibadah. Yang sekian banyak ibadah yang terkumpul ketika seorang sakit, dapat musibah, tidak terkumpul ketika seorang sedang senang. Saya ulangi. Naam, di antara faedah musibah ataupun penyakit yang menimpa seorang yang sangat luar biasa, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ketika orang sakit itu bisa terkumpul padanya sekian banyak ibadah yang tidak terkumpul ketika seseorang sedang lapang, sedang apa? Bahagia. Di antaranya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah ibadah sabar, satu. Nah, sabar. Yang kedua, tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk orang-orang yang mengerti ya, yang berilmu, yang paham agama dan mengamalkannya. Yang kalau enggak paham ya enggak bisa terkumpul sekian banyak ibadah dalam ketika susah atau ketika musibah. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua, dengan musibah itu jelas sabar, banyak sholat. Sudah? Banyak sholat. Karena seorang paham. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dan minta tolonglah kalian kepada Allah Tabaraka wa taala dengan sabar dan sholat. Nah, ketika genting, ketika susah, ketika musibah, ketika sakit, maka perkara yang penting yang harus dilakukan oleh seseorang adalah banyak-banyak bersabar dengan keutamaan sabar yang sangat besar yang sering kita sampaikan, dan juga perbanyak sholat. Nah, yang ketiga, bersabar dan sholat, yang ketiga adalah ar-raja. Nah, orang yang terkena musibah, sakit, dan yang semisalnya, dia akan banyak berharap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, harapannya apa kira-kira? Sembuh, selalu berharap. Apalah, ada sembuh-sembuhnya, minum obat, sudah, kesana kemari, sudah. Kok belum sembuh, ya Allah? Nah, berharap. Dan roja, itu ibadah. Yang jelas lagi apa? Yang keempat adalah seorang ketika sedang mendapatkan musibah, penyakit-penyakit, akan banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Naam. Gimana? Wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi. Terus, wa iza massahu syarru fadzu du'ain 'arid. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana khutbah yang kemarin, dan jika kami berikan nikmat kepada manusia itu, a'radha wa na'a bi janibi, dia berpaling dan sombong kalau dapat nikmat. Naam, tetapi wa idza massahu syarru, ketika kami timpakan kejelekan kepada dia, penyakit-penyakit, musibah-musibah, fadzu du'ain 'arid, dia menjadi orang yang doanya banyak, doanya panjang. Berdoa ibadah, berharap ibadah. Begitu pula ibadah yang berikutnya ketika seorang yang sedang sakit adalah apa? Apa? Ibadah. Yang paling jelas kalau orang sakit itu takut. Takut enggak? Takut enggak kira-kira? Aduh, jangan-jangan tiba apa? Tiba aja ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lagi musim-musim sekarang ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, takut. Dan takutnya tentunya yang takut yang dirain kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga dengan takut dan berharap inilah semakin banyak tadi doanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semakin seorang banyak takut dan berharap kepada Allah, mesti dia semakin banyak doanya kepada Allah tabaraka wa taala. Belum lagi kalau yang paham. Kalau yang paham bahwasanya di antara perkara yang akan membantu sembuh itu banyak sedekah. Jadi paham ya? Di antara perkara yang banyak tajrubah yang bisa membantu cepatnya kesembuhan seorang adalah apa? Sedekah. Bersedekah pula dia. Ini khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah sangat banyak sekali lagi terkumpul ketika seseorang mendapatkan musibah, penyakit-penyakit itu, sekian banyak ibadah yang tidak banyak dilakukan ketika seorang sedanglah lapang. Doanya kita itu kalau sedang susah dengan sedang lapang, tentunya banyak sedang susah. Kalau lapang itu seolah-olah apa yang diminta? Sehat ya sehat. Nah, rezeki lapang itu sudah lapang. Apalagi mau dapat jodoh, sudah ada jodohnya. Dan seterusnya, ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini hikmah yang terkadang banyak dilalaikan oleh manusia ketika mendapatkan musibah. Al-muhim, kembali kepada pembahasan bahwasanya di antara tawassul yang disyariatkan yang pertama dan yang kedua adalah bertawassul dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga adalah at-tawassul bil iman. Bertawassul dengan keimanan. Jadi ketika seorang berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia menyebutkan dulu keimanan dia. Ini diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ali Imran, Allah mengatakan alladzina yaquluna rabbana, orang-orang yang mengatakan wahai Rabb kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami. Waqina azabannar, dan jagalah diri-diri kami dari api neraka. Nah, sebelum dia minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, minta penjagaan dari neraka, dia menyebutkan dulu bertawassul dengan keimanan dia. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Naam. Kemudian at-tawassul yang berikutnya yang disyariatkan adalah at-tawassul bil amali shalih. Bertawassul dengan amalan soleh. Meminta, berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk diberi kelapangan, untuk dihindarkan dari kesempitan, diselamatkan dari kesempitan. Naam, dengan bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Dalilnya sangat sering kita jelaskan, kita bahas adalah kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua, yang tidak bisa keluar dikarenakan mulut gua ditutupi oleh batu yang tidak bisa digeser menurut perhitungan manusia. Akhirnya mereka bersepakat tidak ada cara lain untuk menyelamatkan mereka dari terkepung, terkurung di dalam gua ini kecuali bertawassul dengan amalan soleh mereka. Ada yang bertawassul dengan dia menghindari zina. Naam. Ada yang bertawassul dengan baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Ada juga yang bertawassul dengan dia amanah terhadap gaji pegawainya. Itu khulathahnya. Khulathahdin rahimani wa rahimakumullah. Ceritanya sangat cukup panjang. Yang kelima, yang terakhir adalah at-tawassul ilallah bidu'a is-salihin. Nah, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya orang-orang soleh. Bukan berdoa ya, hati-hati. Bukan bertawassul dengan berdoa, bukan. Bertawassul dengan apa? Doanya orang-orang soleh. Artinya, terkadang kita mungkin punya kekurangan, punya kelemahan, merasa kurang pede dalam berdoa, dalam berharap dan seterusnya, maka boleh kita semuanya untuk minta didoakan oleh orang yang dirasa dia ini soleh, ini dia ini alim dan seterusnya. Walaupun ini kata para ulama menyebutkan jangan menjadi sebuah kebiasaan. Selalu setiap ketemu orang soleh doakan Pak Kiai, doakan Pak Ustaz, doakan saya. Setiap ketemu tak doakan. Sesekali ya khonahidin rahimani wa rahimakumullah, boleh minta didoakan dari orang-orang yang kita lihat, kita anggap dia orang yang soleh, orang yang alim dan seterusnya. Nah, ini sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, di mimbar, beliau tiba-tiba datang orang Arab Badui dari dusun, dari kampungnya, atau seorang Arab Badui yang menceritakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternak-ternak kami banyak mati, jalan-jalan terputus, dan seterusnya mengeluhkan apa? Kekeringan yang menimpa mereka. Maka dia mengatakan, fad'allaha lana, berdoalah engkau kepada Allah untuk kami. Padahal kan semua orang bisa berdoa. Bisa dipahami ya? Semua orang bisa berdoa langsung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuma ini dia melihat bahwasanya kalau yang berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mudah untuk dikabulkan. Doakanlah kepada Allah untuk kami. Maka langsung Rasulullah ketika itu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak berapa lama tiba-tiba muncul awan yang sangat tebal, langsung turun hujan. Nah, begitu pula firasatul rahimani wa rahimakumullah. Terjadi paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kekeringan, paceklik di masa Umar radhiyallahu anhu, maka Umar ketika itu datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Umar mengatakan, dulu kami ketika paceklik mendatangi apa? Nabi. Naam, Nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya apa? Minta didoakan. Naam, tetapi sekarang Nabi Allah telah meninggal dunia, maka kami mendatangi engkau wahai Al-Abbas. Maka Abbas pun berdoa untuk mereka. Ini namanya bertawassul dengan doanya orang-orang soleh. Jadi ya, bukan berdoa, doanya orang-orang soleh. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tawassul yang tidak disyariatkan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tawassul yang bid'ah. Walaupun sebenarnya mencakup yang ketiga juga, tawassul yang bid'ah, tawassul yang tidak disyariatkan yang bid'ah. Nah, diantaranya ya khairan fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah bertawassul dengan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wa ghairihi selain kedudukan beliau. Maka ini tawassul yang bid'ah. Bertawassul dengan kedudukan bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi, dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah tawassul yang syirik. Tawassul yang masuk pada tingkatan kesyirikan. Yaitu ini yang terjadi kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada para wali dan juga orang-orang soleh, kuburan para wali dan orang soleh yang mereka anggap keramat, yaitu bertawassul bil amwat. Bertawassul dengan orang-orang yang telah mati. Ini namanya at-tawassul, tawassul asyirki, tawassul yang syirik. Yaitu tawassul dengan orang-orang yang telah mati. Mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati. Yang biasanya tentunya orang-orang soleh atau orang-orang yang mereka anggap soleh. Berdoa kepada mereka, minta hajat kepada mereka, dan beristighosah kepada mereka, orang-orang yang telah mati. Maka ini justru apa? Termasuk kesyirikan ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bertawassul dengan orang-orang yang telah mati. 6. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, beliau ketika mendatangi Abbas, Al-Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu kami bertawassul dengan Nabi. Tetapi sekarang Nabi telah meninggal. Maka kami bertawassul dengan engkau wahai Al-Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan pemahaman para sahabat, terkhusus ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak boleh bertawassul dengan Nabi ketika telah meninggal dunia. Sudah paham ya? Kalau diperbolehkan, ngapain pergi kepada Al-Abbas? Nah, cukup datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka para sahabat ketika itu tidak bertawassul dengan kuburan Nabi, tidak bertawassul dengan apa? Kuburan Abu Bakar, Umar, begitu juga Al-Abbas pun ketika telah meninggal dunia tidak lagi dijadikan sebagai tawassul. Itu adalah orang-orang yang masih hidup. Bertawassul dengan doa-doa mereka diperbolehkan, tapi ketika telah meninggal dunia tidak diperbolehkan. Maka hendaknya berhati-hati ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan, yang bid'ah, bahkan mengandung kesyirikan. Dan orang-orang yang tidak mengerti ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah banyak terpengaruh dengan apa? Tawassul yang tidak disyariatkan, bahkan kesyirikan ini. 6. Semacam orang-orang yang senang bersolawat, Selawat Badar ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang mana sekarang banyak disenangi oleh ibu-ibu di pasar-pasar. Ada pasar-pasar ya. Datang para pengamen membawakan lagu-lagu ini. Lagu-lagu bahasanya. Membawakan lagu ini. Masya Allah, ibu-ibunya ngikutin. Kita lagi belanja sambil ngikutin dia orang-orang ini. Nah, ternyata apa? Ya, habis itu nanti mereka berbagi duitnya. Tadi kebetulan di Indomaret melihat orang-orang ini lagi berbagi duit. Orang-orang yang aneh, ngamen yang di apa? Di pasar seperti ini. Di antara yang mereka lakukan adalah apa? Salat Badar. Benar enggak, ada enggak? Yang paling laris nampaknya ini. Padahal isinya ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, tawassul yang apa? Tidak disyariatkan. Ada tawassul yang disyariatkan dan ada tawassul yang tidak disyariatkan. Istinya salawat Badar itu biasanya apa yang mereka sebutkan dibantu salatullah, salamullah, salawat Allah dan juga salam Allah ala Toha Rasulillah, atas Toha Rasulillah. Ini kesalahan yang pertama, yaitu apa, memaknakan Toha itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Selawat Allah dan salam Allah kepada Yasin Habibillah. Ini juga kekeliruan ya kana hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika memaknakan Yasin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga kekeliruan yang berikutnya, menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Habibillah. Ini padahal yang lebih tepatnya adalah Khalilullah. Nah, walaupun ya memang dia apa namanya, secara makna bagus, cuma apa, singkatan Rasul lebih dari sekedar Habib. Kemudian apa, tawassalna bi bismillah, kami bertawassul dengan nama Allah disyariatkan, wa bil hadi Rasulillah, dan dengan al hadi Rasulullah, tidak disyariatkan ya kana hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan zatnya, dengan kedudukan beliau tidak disyariatkan, apalagi dengan apa, ketika beliau telah meninggal dunia itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Terus apa? Tawassalna bismillahirrahmanirrahim wa bi kulli mujahidin lillah, dan kami bertawassul dengan seluruh mujahid fi sabilillah, wa bi kulli mujahidin lillah, orang-orang yang berjihad untuk Allah tabaraka wa taala, wa bi ahlil badri ya Allah, dan juga kami bertawassul dengan apa, orang-orang yang ikut perang Badar, karena mereka semuanya telah meninggal dunia ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini tidak diperbolehkan untuk membaca yang demikian. Ini menunjukkan jangan sampai tertipu dengan apa, nampaknya bagus, nampaknya baik, masya Allah. Dan itulah kebanyakan manusia tidak memahami apa yang mereka apa baca, apa yang mereka dengung-dengungkan, tidak banyak tidak memahami. Nah, yang dipahami saja apa, enggak urusan mereka, apalagi yang enggak dipahami. Ini menunjukkan apa, yang penting bagi mereka itu musiknya. Nah, sebagian orang yang penting kan isinya lah, bukan isinya. Nah, yang mereka senang itu bukan isinya, tapi apa, musiknya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bohong ketika mengatakan bagus isinya. Tidak. Yang bikin mereka apa, senang menirukan, terbawa dengan itu karena apa? Musiknya, bukan isinya. Isinya. Ini ikhwan fillah, isinya enggak paham. Isinya enggak apa? Enggak paham berarti apa? Lagunya. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kebodohan, dan juga berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan juga yang menyelisihi syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak mengetahuinya. Ini sementara yang bisa disampaikan. Mohon kalau ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Mm-hmm.